Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min aynin la tadma' wa min du'ain la yustajabulah. Ikhwatal iman, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan coba untuk membacakan sebuah kitab yang sangat bagus dan juga begitu penting ya kandungannya. Kitab ini berjudul Al-Furuqu Baina Manhaji Ahli Sunnati Wal Jama'ati Wa Manhaji Mukhalifihim Fi Nushi Sultani. Perbedaan manhaj atau metode Ahli Sunnah Wal Jama'ah dan manhaj atau metode orang-orang yang menyelisihi mereka, yaitu dari kalangan Khawarij dan Mu'tazilah dalam menasihati pemimpin-pemimpin yang muslim. Kitab ini ya, kemudian ada lanjutan judulnya Fi Dau'il Kitab wa Sunnah, ya, di bawah bayang-bayang atau di bawah atau dalam kacamata Al-Qur'an dan Sunnah. Kitab ini juga disebutkan di sini mad'umatun bi takriratil alimaini. Ya, kitab ini ditopang ya dengan pernyataan-pernyataan dua alim ulama yang masyhur. Yang pertama yaitu Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz ya rahimahullahu taala. Kemudian yang kedua yaitu Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Juga kitab ini qara'ahu wa qaddama lahu, telah dibaca kemudian diberikan takdim ya, diberikan pendahuluan atau rekomendasi oleh Ma'ali Syekh Dr. Saleh Ibnu Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala, salah satu anggota Hay'ah Kibar Ulama dan juga merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia pada masanya. Buku ini ditulis oleh Syekh Saleh Ibnu Muhammad As-Suwaih hafizahullahu taala. Mungkin kita bacakan ya. Yang pertama takdim dari Syekh Saleh Al-Fauzan rahimahullahu taala terhadap kitab ini. Bagaimana pernyataan Syekh Saleh Al-Fauzan, kita bacakan. Beliau mengatakan di sini, alhamdulillahi wahdah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala semata ya. Laqad ittala'tu ala ma katabahu al-ah asy-syekh, ya, aku telah membaca terhadap apa yang ditulis oleh saudara saya Asy-Syeikh ya Saleh Ibnu Muhammad As-Suwaih ya. Waffaqahullahu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada beliau, bi unwanin ya, yang mana beliau menulis risalah tersebut dengan judul Al-Furuqu, perbedaan-perbedaan baina manhaji ahli sunnati wal jama'ati, antara metode manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dan manhajnya mukhalifihim, orang-orang yang menyelisih Ahlus Sunnah wal Jamaah, maksudnya dari kalangan orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah, fi nushi sultani, di dalam menasihati pemimpin atau sultan yang muslim. Fawajadtuhu qad ajada fihi wa afada, maka aku mendapati beliau Syekh Saleh Ibnu Muhammad As-Suwaih ya telah memaparkan dengan sangat bagus ya permasalahan ini, wa afada, dan memberikan faedah, fi maudu'in muhimmin ya, dalam tema yang sangat penting. Nafa'allahu bima kataba, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengan apa yang beliau tulis. Wa asabahu ala ma bayyana, dan Allah berikan pahala kepada beliau Syekh Shalih Ibnu Muhammad As-Suwaih atas penjelasan-penjelasan beliau dalam kitab ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala wa alihi wa sahbihi. Ya, selawat Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad, keluarga, pengikut dan para sahabatnya. Jadi ini takdim dari Syekh Shalih Al-Fauzan kepada kitab Al-Furuq baina manhaji ahli sunnah wal jamaah wa manhaji mukhalifihim fi nushi sultan, yang ditulis oleh Syekh Shalih Ibnu Muhammad As-Suwaih. Jadi beliau mengatakan di sini kalau kitab ini sangat bagus dan sangat berfaedah, terutama tema yang dikaji itu adalah tema yang sangat penting, ya, sangat urgen. Kata bahu, ini takdim ini, pendahuluan ini ditulis oleh Syekh Shalih Ibnu Fauzan Al-Fauzan, salah satu anggota kibarul ulama dan merupakan anggota Lajnah Daimah lil Ifta, Dewan Fatwa Kerajaan Saudi, ditulis pada tanggal 9 bulan 10 tahun 1433 Hijriah. Itu tadi takdim dari Syekh Shalih Al-Fauzan terhadap kitab Al-Furuq ini. Nah, ini tulisan tangan beliau Syekh Shalih Al-Fauzan. Bagus, ya. Sangat bagus. Kemudian kita bacakan selanjutnya muqaddimah dari Syekh Shalih Ibnu Muhammad As-Suwaih, ya. Beliau mengatakan di sini, "Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin." Jadi beliau di sini Syekh Shalih Ibnu Muhammad As-Suwaih hafizhahullahu taala memulai muqaddimahnya dengan menggunakan khutbatul hajah, yaitu khutbatul hajah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya, ya. Ini namanya khutbatul hajah. Kemudian beliau mengatakan amma ba'du, adapun setelahnya, beliau membawakan ayat ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala, alladhi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, min nafsin wahidatin, dari satu jiwa, wa khalaqa minha, kemudian Allah ciptakan dari jiwa tersebut zaujaha, pasangannya, wa basta minhuma, kemudian Allah lahirkan dari jiwa dan pasangan tersebut rijalan katsiran wa nisaa, ya, laki-laki yang banyak, wanita yang banyak. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ini ayat yang masyhur, ya, yang sering kali dibaca dalam khutbatul hajah. Beliau mengatakan di sini hadhihi kalimatun fi bayanil farqi baina manhaji ahli sunnati wal jama'ati fi nushi sultani wa manhajil mukhalifina lahum mimman salaku maslakat tawrati wat tahyiji. Ini adalah merupakan penjelasan, ya, untaian kalimat yang menjelaskan tentang perbedaan manhaj ahlus sunnah wal jamaah dalam menasehati pemimpin atau sultan, dan manhaj orang-orang yang menyelisih ahlus sunnah wal jamaah dari kalangan orang-orang yang menempuh jalan pemberontakan, jalan revolusi dan provokasi, ya. Jadi ada perbedaan manhaj antara ahlus sunnah wal jamaah dalam menasihati sultan dengan manhaj atau metodenya orang-orang yang menempuh jalan pemberontakan dan provokasi dari kalangan khawarij dan mu'tazilah. Tentu ada perbedaan yang jelas dalam metode menasihati sultan, itu yang akan disampaikan oleh Syekh As-Suwaih di sini. Wa hiya bayanun liman haji ahli sunnati wal jamaati fi nushi salatini. Ya, kalimat-kalimat ini atau untaian kalimat-kalimat yang ada dalam buku ini adalah penjelasan untuk metode ahli sunnah wal jamaah di dalam menasihati pemimpin-pemimpin. Ya. Wa dzalika hatta yaqtadiya bihim an-nasihun as-shadiqun. Yang demikian itu dengan harapan orang-orang yang betul-betul jujur ingin menasihati pemimpin kaum muslimin mengikuti jejaknya ahlus sunnah wal jamaah, metodenya ahlus sunnah wal jamaah dalam menasihati pemimpin. Ini alasan yang pertama kenapa beliau menulis, ya, dengan harapan orang-orang yang memang punya niat yang jujur, niat yang tulus untuk menasihati pemimpin menempuh jalan yang sesuai dengan metode dan manhajnya ahlus sunnah. Jangan sampai mereka menempuh jalan orang-orang yang menyelisih ahlus sunnah dari kalangan khawarij dan mu'tazilah dalam menasihati pemimpin yang muslim. Kemudian yang kedua, wali azimi amri nushil a'immah. Ini alasan yang kedua, dikarenakan agungnya perkara menasihati pemimpin-pemimpin, ya, yang muslim. Kemudian yang ketiga, wasiyanatihi min tahrifil ghalin alladzina adkhalu fi nushis sultani almuslimi ma laysa minhu mimma btada'uhu wa alzamu an-nasa bihi. Juga menjaga, ya, menjaga tentang metode menasihati pemimpin kaum muslimin ini dari upaya pentahrifan, upaya perubahan dari orang-orang yang melampaui batas, yang mana mereka memasukkan dalam metode menasihati pemimpin yang muslim yang bukan dari cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bukan cara yang dituntunkan oleh para salaf, dan bukan cara yang merupakan manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Mimma ibtada'uhu, yang mana cara tersebut adalah cara yang mereka bikin-bikin sendiri, yang tidak ada salafnya dari kalangan para sahabat, tabi'in dan yang lainnya. Wa alzamu an-nasa bihi, kemudian mereka mengharuskan manusia untuk menempuh cara mereka yang keliru ini. Wa tanaqqasu man lam yakun mislahum fi guluwihim, dan mereka meremehkan orang-orang yang tidak seperti mereka di dalam sifat gulu atau melampaui batas mereka, ya, dalam konteks tata cara menasihati pemimpin yang muslim. Mereka gulu berlebihan. Nah, orang yang tidak seperti mereka, maka mereka remehkan, mereka kerdilkan, ya. Jadi ini sifat-sifat orang-orang khawarij, mu'tazilah, mengkerdilkan orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka di dalam menasihati pemimpin kaum muslimin. Ya, pemimpin yang muslim tentunya. Afanallahu wa iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kami dan Anda semua. Faminhum man ajazu li anfusihim ma huwa mamnu'un syar'an. Di antara mereka, ya, orang-orang yang menempuh jalan pemberontakan dan provokasi ini, ada orang-orang yang membolehkan untuk diri mereka sesuatu yang memang terlarang secara syariat. Imalizatih, baik itu zatnya memang terlarang, aw lima ya'ulu ilaihi min mafasida, atau terlarang karena hal-hal yang akan terwujud di kemudian hari berupa kerusakan-kerusakan, mafsadah-mafsadah yang besar. Bal inna ba'dahum ja'ala dzalika minal wajibatil mutahattimati. Bahkan sebagian mereka, yaitu orang-orang khawarij dan mu'tazilah, menjadikan, ya, menasihati pemimpin dengan cara yang brutal, dengan cara yang bersifat provokasi, itu adalah merupakan sebuah kewajiban yang harus ditunaikan. Itu menurut mereka, orang-orang khawarij dan mu'tazilah. Dan tentu ini menyelisihi manhajnya ahlus sunnah, menyelisihi cara beragama yang benar di dalam menasihati pemimpin-pemimpin yang muslim. Kemudian beliau mengatakan sini, wa fi hadzal zamani azumat al-fitnatu bi muwajahati sultani wa munabadatihi bismin nasihah. Ya, dewasa ini atau pada zaman ini fitnah telah memuncak, membesar. Maksudnya fitnah di sini, ya, perpecahan, pertikaian, pertumpahan darah itu telah memuncak, terutama untuk melawan sultan, melawan pemimpin muslim. wa munabadzatuhu, dan menentang mereka dengan nama nasihat, ya. Jadi melawan, menentang pemimpin muslim dengan nama nasihat, ini fitnah yang mulai memuncak mencuat pada masa-masa ini, kata Syekh Shalih Ibnu Muhammad As-Suwaih. La siyama, terlebih lagi kata beliau, waqad tawassa'at wasailul ittisalati minal mar'i wal masmu'i wal makru. Ya. Sarana informasi itu telah maju, ya. Telah maju, mudah diakses, baik itu yang sifatnya audio maupun visual, yang sifatnya bisa dilihat, ditonton, ya, kayak televisi, ya, kemudian video-video yang diupload di media sosial dan yang lainnya, wal masmu, ya, yang didengar, media yang didengar, radio, podcast dan yang lainnya, wal makru, media yang dibaca, koran, majalah, status-status yang ada di media sosial dan yang lainnya, itu dijadikan, ya, metode-metode, dijadikan wasail, ya, sarana untuk menentang, melawan pemimpin muslim dengan nama menasehati atau dibalik kata menasehati. Ini telah azumat, ya, telah memuncak atau telah banyak terjadi, kata Syekh Muhammad bin Shalih As-Su'. Syekh Shalih bin Muhammad As-Suwaih di sini hafizahullahu taala. Kemudian beliau mengatakan faktarul 'amatu wa ba'du syababi, maka orang-orang awam pun tertipu, begitupun sebagian para pemuda pun tertipu, bi ba'di man tasadda lil munkarati sultanil muslim, dengan sebagian orang-orang yang maju untuk menghalau kemungkaran-kemungkaran pemimpin yang muslim, bi tariqatin mukhalifatin atau mukhalifah, dengan metode yang menyelisihi metodenya ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ada orang-orang awam yang terperdaya, yang tertipu, sebagian pemuda tertipu dengan metode yang ditempuh oleh orang-orang khawarij dan mu'tazilah dalam menasihati pemimpin muslim. Dhannan minhu anna hadha huwassada'u bilhaq, karena mereka menyangka kalau beginilah cara untuk membela yang benar. Nah ini, ya, jadi ada kekeliruan, ya, kekeliruan atau kesalahpahaman mereka hingga mengikuti jalan-jalan khawarij dan mu'tazilah dalam menasihati pemimpin muslim, tidak mengikuti manhajnya ahlus sunnah wal jamaah. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, hazal aslu, ya, pondasi ini, pokok ini, ya, pokok yang merupakan bagian dari, diantara bagian pokok-pokok akidah ahlus sunnah wal jamaah, yakni as-sam'a wa ta'ata li waliyil amril muslimi, mendengar dan taat kepada pemimpin yang muslim. Jadi pokok ahlus sunnah, pokok akidah ahlus sunnah yang berkaitan tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin yang muslim, itu la yu'rafu inda katsirin mimman yad'il ilma, tidak diketahui oleh sebagian besar orang-orang yang mengklaim dirinya punya ilmu. Ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Jadi orang-orang yang mengklaim dirinya berilmu itu ternyata mereka tidak paham tentang pokok akidah ahlus sunnah ini, yaitu wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin yang muslim. Fayajhaluna mas'alat as-sam'i wa ta'ah, maka mereka menjadi orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh dalam masalah wajibnya mendengar dan wajibnya taat kepada pemimpin yang muslim. Wa ma laha min fadlin wa ma laha min ahammiyatin, juga mereka jahil, mereka bodoh tentang keutamaan taat dan mendengar kepada pemimpin yang muslim, mereka jahil, mereka bodoh tentang urgensi wajibnya taat dan mendengar kepada pemimpin yang muslim. Fa kaifa bil awami, lantas bagaimana dengan orang awamnya? Orang-orang berilmunya saja tidak paham tentang kewajiban untuk mendengar dan taat kepada pemimpin yang muslim, lantas bagaimana dengan orang-orang awamnya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Wahum asyaddu jahlan min haula, sedangkan mereka, orang-orang awam ini, lebih jahil daripada mereka yang mengklaim dirinya punya ilmu. Tapi nyatanya mereka tidak paham tentang pokok akidah ahlus sunnah yang satu ini, yaitu wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin yang muslim. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan, fasara asyuja'u ya alladhi ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkari indahum walladhi la ta'khudhuhu fillahi laumatu la'imin huwa alladhi yahruju 'ala imamil muslimin. Maka jadilah orang yang pemberani, ya pahlawan, ya yang senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar menurut mereka dan merasa tidak akan terusik atau tidak akan tersakiti dengan celaan orang-orang yang mencela selama dia berjuang di jalan Allah. Ya, orang-orang semacam ini menurut orang-orang awam itu adalah alladzi yahruju 'ala imamil muslimin, adalah mereka orang-orang yang melakukan pemberontakan kepada pemimpin kaum muslimin yang muslim. Nah, jadi persepsinya terbalik, ya, berubah. Nah, menurut mereka orang pemberani itu orang pemberani, orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, orang yang tidak mundur, tidak takut dengan celaan orang lain, ya itu adalah orang-orang yang menasehati pemimpin muslim dengan cara memberontak kepada mereka. Ini keliru, ini pemahaman yang keliru. Jadi persepsi orang-orang awam itu dibalik, ya, berbeda dengan apa yang diajarkan oleh ahlus sunnah wal jamaah. Wayahla'u da'yadat ta'ah, dan meninggalkan ketaatan kepada pemimpin. Nah, ini keliru. Wayunadi bisawrati ala hukamil muslimin, serta menyeru untuk melakukan pemberontakan kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Bimujarradi husuli khata'in minhum, hanya karena terjadinya satu kekeliruan dari pemimpin kaum muslimin. Kemudian mereka mengajak orang-orang awam, pemuda-pemuda yang milih semangat yang menggebu, untuk memberontak kepada pemimpin muslim dengan nama nasihat. Wal'iyadu billah, ini adalah metode yang jauh dari metodenya ahlus sunnah wal jamaah. Au ma'siyatin, atau karena sebuah perbuatan maksiyah yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin tersebut, yang mana maksiat ini la tasilu ila hadil kufri, tidak sampai kepada derajat kekufuran, hanya sekedar maksiat, tapi mereka menghiasinya, mereka melakukan provokasi sehingga orang-orang awam, orang pemuda-pemuda yang memiliki semangat yang menggebu-gebu terperdaya. Ya wasara hadisul majalis, maka jadilah pembicaraan-pembicaraan buah bibir di majlis-majlis, wan nadawat, di seminar-seminar, wal muhadarat, ya di pengajian-pengajian, fi tatabbu'i atharatil wulat wa tafhimiha wan nafhi fiha. Ya, jadi buah bibir itu adalah mencari-mencari kekeliruan-kekeliruan pemimpin, kemudian dibesar-besarkan, kemudian dihembuskan, dijadikan bahan provokasi. Hatta ya'ul al-amru ila tafarruqil kalimah, hingga akhir atau ujung dari semua itu adalah terpecah belahnya persatuan kaum muslimin. Watanfirur ra'iyyati min ta'ati waliil amr, dan membuat rakyat itu lari dari mentaati pemimpin yang muslim. Maka dampaknya, kata Syekh, hatta yuhtallal amnu wa tusfakad dima', hingga keamanan pun dicabut, hilang. Keamanan pun hilang dan darah pun ditumpahkan. Wa ya'ulal amru ila fasadin ashadda min fasadil ladzi yahsulu min as-sabri ala ta'ati waliyil amril fasik wadh-dhalimi alladhi indahum lam yasdur minhu kufrun bawahun indahum alayhi min Allahi sultan. Maka akhir dari hal tersebut adalah kerusakan yang lebih parah daripada kerusakan yang timbul dari bersabar untuk senantiasa taat kepada pemimpin yang fasik, pemimpin muslim yang fasik, pemimpin muslim yang zalim, yang mana mereka tidak didapati dari mereka pemimpin-pemimpin dan tersebut kekafiran yang nyata yang memang ada dalilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya walaupun mereka fasik, zalim selama muslim, maka jangan kita sampai memberontak dan mencabut ketaatan dari mereka. Ya, berbeda dengan pemimpin yang kafir, maka itu konteksnya berbeda lagi di sini. Ya. Kita lagi membahas tentang pemimpin yang muslim, meskipun fasik, meskipun zalim, maka Syekh Shalih Fauzan mengatakan di sini bersabar terhadap pemimpin yang zalim, pemimpin yang fasik selama muslim, itu kerusakannya lebih ringan daripada melakukan pemberontakan, melakukan provokasi hingga orang-orang tergerak untuk menentang, itu lebih besar kerusakannya. Wa qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, "Idza u'lina an-naqiru 'ala wulatil umuri," apabila pengingkaran telah dinampakkan kepada pemimpin-pemimpin muslim, "istaghalahu man yakrah," yang mana itu ditunggangi oleh orang-orang yang membenci, ya, yang membenci pemimpin-pemimpin yang muslim, "wa ja'ala minal habbati kubbatan," dan dia menjadikan sesuatu yang remeh itu menjadi besar. Maksudnya perkara remeh itu dibesar-besarkan. Ya. Wasarat al-fitnatu, maka terjadilah fitnah. Terjadilah fitnah, perpecahan, pertikaian, pertumpahan darah. Wa ma darrannasu ila mis illa mislu hadzal amr. Dan tidak ada yang memudaratkan orang-orang kecuali semisal perkara ini. Yaitu perkara remeh dibesar-besarkan, kesalahan pemimpin yang remeh, yang kecil, padahal pemimpinnya masih muslim, itu dibesar-besarkan, dihembus-hembuskan, dijadikan bahan provokasi. Maka tidak ada yang lebih memudaratkan bagi manusia kecuali yang semisal hal ini, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wa al-Khawariju kanu ma Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ala jaisy Syam. Orang-orang Khawarij dulu itu ada di barisan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika memerangi tentara-tentara Syam, ya. Maksudnya Muawiyah dan pengikutnya. Wa indama tasalaha, dan tatkala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu melakukan suluh, ya, perdamaian, ya, ma'ajaisy Syami, dengan tentara-tentara yang dari Syam, Muawiyah dan bala tentaranya, ya, hiknan lidima'il muslimin, untuk atau huknan untuk menjaga darah kaum muslimin agar tidak tertumpahkan lagi, saru diddahu, maka orang-orang Khawarij berbalik melawan Ali bin Abi Thalib. Awalnya orang-orang Khawarij itu bersama Ali bin Abi Thalib memerangi jaisy Syam. Kemudian ketika Ali melakukan suluh perdamaian dengan jaisy Syam, ya, supaya darah kaum muslimin tidak tertumpahkan lagi, orang-orang Khawarij malah berbalik melawan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa qalu, dan mereka orang-orang Khawarij itu mengatakan kepada Ali, "Anta kafir." Kamu telah kafir. Ya, kamu kafir wahai Ali. Itu kata orang-orang Khawarij. Kaffaru Ali bin Abi Thalib. Mereka orang-orang Khawarij mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari pemikiran, metode dan syubhatnya orang-orang Khawarij. Limadha? Kenapa mereka orang-orang Khawarij itu mengkafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib? Ini pertanyaan dari Syekh Shalih Utsaimin. Beliau mengatakan, li'anna ri'a'an nasi wa gawga'an nasi la yumkinu dabtuhum abada. Karena orang-orang yang bodoh, orang-orang yang goblok, yang akal pikirannya itu dangkal, pemahamannya tidak dalam, la yumkin dabtuhum abada, tidak mungkin kita bisa mengatur mereka semua selamanya, ya, enggak mungkin. Wa ilanun nakir ala wulatil umur, dan menampakkan pengingkaran kepada pemimpin-pemimpin muslim, yastagiluhu haula'il gawga, ditunggangi oleh orang-orang bodoh ini, liyasilu ila ma'aribihim, agar mereka sampai kepada tujuan-tujuan mereka yang sebenarnya. Wa kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana ya'isa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil arabi. Sesungguhnya syaitan itu telah putus asa untuk diibadahi oleh orang-orang salat di jaziratul arab. Ya, syaitan itu putus asa untuk disembah oleh orang-orang salat di jaziratul arab. Walakinnahu radiya bitahrisy bainahum, akan tetapi syaitan ridha dengan melakukan ya tahrish, itu membuat kaum muslimin, membuat orang-orang yang ada di jaziratul arab itu terpecah belah, ya saling memusuhi satu sama lain. Bainaman, antara mereka, antara siapa, kata Syekh, baina sukani jaziratul arab, ya antara penduduk-penduduk jaziratul arab. Yuharrisu bainahum, ya syaitan melakukan tipu daya berupaya untuk memecah belah mereka, para penduduk-penduduk yang ada di jaziratul arab, hatta tuaddiyal masailu ilal qatal, hingga mengarah atau permasalahan yang ada di tengah-tengah mereka itu sampai membawa kepada saling bunuh. Wayulaki al-insanu akhahu fil Islam. Iya. Bahkan seseorang terkadang menemui saudaranya seagama, ya. Warubbama akhahu fil nasab, dan terkadang saudara sedarahnya au ibnu ammi atau sepupunya, au sihrahu atau mertua menantu, ya. Fayaktulahu, kemudian dia membunuhnya. Ala ayyi syai'in, atas dasar apa dia membunuhnya? Wala ala syai', bukan di atas apa-apa. Terkadang itu hanya perkara remeh, perkara biasa, kemudian dibesar-besarkan, dijadikan hal yang besar disebabkan hembusan syaitan, akhirnya terjadilah pertikaian, perpecahan, pertumpahan darah. Ini yang syaitan berhasil, ya. Syaitan itu udah merasa atau tahu dirilah dia syaitan itu kalau enggak akan bisa disembah oleh manusia. Akhirnya mereka, akhirnya syaitan ini berupaya untuk menempuh jalan yang berbeda, yaitu bagaimana caranya kaum muslimin itu bertikai satu sama lain sehingga mereka saling bunuh, ya, saling bunuh bukan dengan alasan yang hak, bahkan karena alasan yang sangat remeh yang tidak ada apa-apanya secara syariah. Wal'iyadu billah. Wa falhasilu annana naqul, maka kesimpulannya, kata Syekh Shalih Ibn Muhammad As-Suwayh, annana naqul, kami katakan, yajibu ala syababis sahwati, wajib bagi para pemuda-pemuda yang menginginkan kebangkitan, ayyanzuru ilan nususi min jami'il jawanibi, mereka melihat kepada nas-nas dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, min jami'il jawanibi, dari semua sisi. Jangan hanya ambil satu nas kemudian meninggalkan nas yang lain. Yu'minu nabi ba'dil kitab wa yakfuru nabi ba'dih, mereka beriman dengan sebagian yang ada dalam Al-Quran dan mengingkari sebagian yang lain. Jangan seperti itu. Tapi hendaklah kita melihat kepada semua nas-nas yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi dalam permasalahan menasihati pemimpin muslim, dalam masalah ketaatan, wajibnya taat dan mendengar kepada pemimpin muslim dari semua sisi. Nas-nas itu kita ambil, kita pahami dari semua sisi secara menyeluruh, bukan hanya mengambil satu meninggalkan yang lain. Wa alla yaqdimu ala syai'in hatta yanzuru ma akibatuhu, dan jangan sampai para pemuda-pemuda tersebut yang melangkah untuk melakukan sesuatu hingga mereka terlebih dahulu melihat dampak kemudian hari dari tindakan yang akan dia lakukan. Ya, apakah positif ataukah negatif, menimbulkan kerusakan yang lebih besar atau bagaimana, itu harus diperhatikan. Ya. Idza kana an-nabiyyu alaihi salatu wasalam yaqul, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis ia mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, falyakul khairan, hendaklah dia berkata yang baik, Auliyas mut atau diam. Kalau enggak bisa berkata yang baik maka diam. Ya, faj'al hadza mizanan laka fi kulli aqwalik. Jadikanlah hadis ini sebagai timbangan, ya, barometer, timbangan untuk menimbang setiap ucapan-ucapan Anda. Wa kadzalika fi kulli afarik, dan juga jadikan hadis ini sebagai timbangan untuk menimbang setiap perbuatan-perbuatan Anda. Wallahul muwafiq, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik, ya. Jadi hadis ini kata Syekh Saleh Ibnu Muhammad As-Suwaih hendaklah kita jadikan, ya, timbangan, ya, ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, apakah yang kita sampaikan ini baik ataukah buruk. Kiranya baik, bagaimana dampaknya di kemudian hari? Maslahatnya lebih besar atau maslahatnya tidak begitu besar, tapi mafsadatnya lebih besar, ya. Hingga kita harus memilih diam. Ini jadikanlah hadis ini timbangan, ya, untuk setiap ucapan dan perbuatan yang akan kita lakukan. Itu nasihat beliau Syekh Saleh Ibnu Muhammad As-Suwaih, ya, hafizhahullahu taala. Kemudian beliau melanjutkan, wa bayanul farqi baina manhaji ahli sunnati fi nushhi sultani wa manhaji ahli surati muhimun jiddan. Menjelaskan perbedaan antara manhajnya ahlus sunnah di dalam menasihati pemimpin muslim dan manhajnya orang-orang yang menempuh jalan pemberontakan itu adalah perkara yang sangat penting. Kenapa? Li'anna bidzalika tastabinus sabilu. Karena yang dengan demikian itulah akan nampak jalan kebenaran. Wa yanqati'ul uzru, dan terputuslah uzur. Ya, terputuslah uzur. Udur, ya. Wabidzalika yasluku muridul haqqi sabila ahlal haqqi. Juga dengan menjelaskan perbedaan manhaj ahlu sunnah dengan manhajnya para pemberontak di dalam menasihati pemimpin, ya, orang-orang yang menginginkan kebenaran bisa menempuh jalan yang ditempuh oleh ahli kebenaran, ya. Fayuthmiru amaluhu, maka amalannya pun akan berbuah manis. Wayahsulu alal ajar, dan juga dia mendapatkan pahala. Liannahu ittaba'as sunnata, karena dia mengikuti sunnah di dalam masalah yang ini, yaitu masalah menasihati pemimpin muslim. Kemudian saya mengatakan wa alaihi, nah, berdasarkan hal-hal tadi, faqad asartul kitabata, maka aku mengedepankan, aku, ya, apa istilahnya, mengedepankan untuk menulis, ya, fi hadzal maudhu'i, tentang tema ini, ya, maksudnya tema perbedaan manhaj metode ahlus sunnah dengan manhajnya khawarij dan mu'tazilah dalam menasihati pemimpin muslim. Sa'ilan Allah, ya, seraya atau sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyan fa'abihi ikhwani asy-syabab asy-syababa, ya Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada saudara-saudaraku para pemuda dengan tulisan ini, wa jami'al muslimin, dan juga kepada seluruh kaum muslimin, kibaran wa sigaran, baik yang tua maupun yang kecil, rijalan wa nisa'an, laki-laki ataupun wanita. Falyalzamu as-sunnata fi hadzal bab wa la yahidu anha. Hendaklah mereka memegang teguh sunnah dalam bab ini dan tidak melenceng dari sunnah dalam bab ini, maksudnya dalam bab menasihati pemimpin muslim. Wa manhaji ahlus sunnati wa manhaju ahli sunnati fi hadzal bab, dan manhajnya ahlus sunnah dalam masalah menasihati pemimpin muslim, yattadihu, akan nampak jelas, bibayanil furuqi, dengan menjelaskan perbedaan-perbedaan, baina manhajihim, antara manhaj mereka ahlus sunnah di dalam menasihati pemimpin muslim, wa manhajil mukhalifina lahum, dan manhaj orang-orang yang menyelisih mereka ahlus sunnah dari kalangan khawarij dan mu'tazilah. Wa qad ja'altu madkhalan li hadzal mawdu'i yahtawi 'ala mas'alataini. Aku jadikan prolog untuk masuk kepada tema ini, ya. Aku menjadikan sebuah prolog untuk masuk kepada tema ini, yahtawi 'ala mas'alatain, yang mana prolog ini mencangkup dua permasalahan, kata Syekh. Al-mas'alatil ula, masalah yang pertama, makna nushi, makna dari nasihat, wa ma yastamilu alaih, dan apa yang dikandungkan, apa yang dikandung dari makna nasihat tadi. Jadi ini yang akan dibahas pertama kali oleh Syekh Shalih bin Muhammad Aswih nanti. Ya, ketika sudah masuk dalam kitab, pembahasan kitab, yang pertama kali dibahas adalah makna nasihat dan apa yang dikandung oleh makna tersebut. Kemudian al-mas'alatis tsaniyah, masalah yang kedua yang akan dibahas oleh beliau, ahwalus sultani, ya, kondisi-kondisi pemimpin-pemimpin muslim, wa mauqiful muslim min kuha min kulli halin, dan bagaimana sikap seorang muslim di setiap kondisi, ya, terhadap pemimpin-pemimpin muslim. Jadi ada dua tema besar yang akan dibawakan. Pertama, makna nasihat, kemudian apa yang dikandung oleh makna tersebut. Kemudian masalah yang kedua yang akan dibawakan nanti adalah kondisi-kondisi pemimpin muslim serta bagaimana sikap muslim terhadap setiap kondisi yang ada, ya, yang ada. Ya. Kemudian di sini beliau mengatakan summa dzakartu samaniyata furuqin. Kemudian aku menyebutkan ada 8 perbedaan baina manhaji ahli sunnah, antara manhajnya ahli sunnah wal jamaah, fi nushi salatini, dalam menasihati sultan pemimpin muslim, wa manhajil mukhalifina lahum, dan manhaj orang-orang yang menyelisih mereka dari kalangan khawarij dan mu'tazilah, mimman salaku maslak al-tawrat wa tahrij, dari kelompok yang menempuh jalan provokasi, jalan, ya, jalan revolusi, pemberontakan dan provokasi, maksudnya orang-orang khawarij dan mu'tazilah. Jadi ada 8 perbedaan manhaj ahlus sunnah dan manhajnya khawarij dan mu'tazilah dalam menasihati pemimpin muslim. Nah, wahadil furuq katali, ya, perbedaan-perbedaan tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ini nanti insyaallah kita bacakan pada kesempatan yang lain, ya. Karena udah menjelang maghrib, kita cukupkan sampai sini. Syukran ala husni istimaikum. Lakum minni jazilu syukri wa minallahi azimul ajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.